بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فصل الدعاء كالسلاح قال المؤلف رحمه الله والأدعية والتعوذات بمنزلة السلاح والسلاح بضاربه لا بحده فقط فمتى كان السلاح سلاحا تاما لا آفات به لا آفات به لا آفات به والساعد ساعد قوي والمانع مفقود حصلت به النكاية في العدو ومتى تخلف واحد من هذه الثلاثة تخلف التأثير فإذا كان الدعاء في نفسه غير صالح أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء أو كان ثم مانع من الإجابة لم يحصل الأثر لم يحصل الأثر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد القهار الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أحمده سبحانه وتعالى واستعينه وأستغفره وأتوب إليه وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فصل الدعاء كالسلاح دعاء laksana senjata atau ibarat senjata as-silah itu senjata قال المؤلف ابن قيم الجوزية رحمه الله والأدعية والتعوذات بمنزلة السلاح Al-ad'iyah, doa-doa dan ta'awudzat, permohonan, permohonan perlindungan, isti'adzat. Itu semanzilah dengan as-silah. Bisa dikiaskan seperti as-silah. Was-silahu bidharibih. Dan senjata itu bidharibih. Tergantung dengan dharibnya. Dharib yaitu orang yang dharibus silah, orang yang mengoperasikan atau memakai senjata tersebut. Ini seperti lafal al-a'malu binniyat, amalan tergantung dengan niatnya. Maka as-silah tergantung dengan dharibnya. Ya kalau misalnya dharibnya ya. Kalau misal oh, insyaallah antum bisa jalan tuh insyaallah. Naik sepeda apa naik apa? Motor. Taib, ahsantum. Ahsantum. Was-silahu bidharibih. Dan silah yaitu silah di sini adalah senjata tergantung pemakainya. La bihaddihi faqad. La bihaddihi faqad. Ya, bukan hanya sesuai dengan hadnya, yaitu had di sini ketajaman. Jadi imma silah itu ada secara zat. Namun silah secara zat jika tidak dioperasikan dengan baik maka tidak bermanfaat. Sehingga membutuhkan dharib yang cakap untuk mengenakannya. Famata kana silahu silahan tamman la afata bih. Maka selama as-silah tersebut adalah silahan tamman yaitu senjata yang sempurna la afata bih tidak ada kecacatannya apa kecacatan ya cacat wasa'idu sa'idun qawi dan penggunanya sa'id sa'id lengan ya lengannya itu adalah lengan yang kuat di sini sepertinya dikiaskan seperti apa panah wal mani'u mafqud penghalang tidak ada. Mafqud itu tidak ada. Mafqud artinya bisa kehilangan, bisa tidak ada. Penghalangnya tidak ada. Hasalat bihin nikayatu fil adu. Maka terhasilkanlah, terjadilah, yaitu an-nikayah, hantaman. Ya. An-nikayah, hantaman terhadap al-adu, musuh. Hantaman terhadap musuh. Atau nulis sini aja. Nulis sini aja pada bukunya di kaki. Atau maju. Maju sini. Jangan berduaan kayak gitu. Majuan, tumpuk-tumpuklah pangkuan juga apa pak? Nah, bagi-bagi, tawassau atau fasau. Antum sini. Jangan di belakang-belakang ntar kesambet ntar. Sini. Belakang pojok lagi. Ya. Sini, nggak apa-apa, jangan malu. Sini, jangan nyusahin orang. Sini. Ayo mau kamu sini. Baik, jadi kena kesana, terhantam. وَمَتَ تَخَلَّفَ وَاحِدٌ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ تَخَلَّفَ التَّأْثِيرُ. Maka selama تَخَلَّفَ وَاحِد, yaitu تَخَلَّفَ biasa bisa artinya hilang atau mundur. Tidak ada gitu, hilang. Wahidun min hadhihi thalatha, satu dari tiga hal ini itu tidak ada, maka takhallafa ta'thir, efek ta'thir itu efek, maka efeknya pun hilang atau berkurang, tidak ada efeknya. Apa saja tiga hal tersebut ikhwan? Silahun tam, terus enggak silahun tam la afata fi, itu sinonim, dia satu saja. Silahun tam dan la afatabih. Sa'idnya qawi dan enggak ada mani'. Nah, ini antum lihat di sini ya, kawan. Ada alat secara zat dan ada sebab dan tidak ada pencegah. Itu tiga itu. Ya kan? Silah tam la afatabih. Ini sebab. Ya. Sebab. Afwan. Sini dia adalah zat, ya, alat gitu loh ya. Kemudian sa'idun qawi ini sebab. Kemudian mani' mafqud ini penghalang. Jadi ketika zat alat tersebut sempurna dan sebabnya juga bagus, tidak ada penghalang, maka tujuan tercapai. Dan ini proses untuk segala hal yang antum memiliki tujuan dengannya, itu semua seperti itu. Yaitu alat ada, sebabnya adalah antum mau apa enggak, dan ada penghalang atau tidak. Begitu syarat untuk goal achievement namanya, yaitu sampai pada tujuan. Ya. Contoh antum datang ke sini, ikhwan. Alhamdulillah. Ada enggak di sini alat kendaraan ke sini, ada enggak? Ada. Minimal sendal, ya kan? Bagian jalan kaki. Atau motor dan seterusnya, sepeda dan seterusnya. Taib, alatnya bisa dipakai sempurna? Bisa. Antumnya kuat enggak ke sini gitu loh. Jangan-jangan ada yang begadang semalaman misalnya. Ya, ngejagain lilin mungkin, ya. Nah, ternyata antum ngantuk sekali. Maka di sini masuk ke sa'id qawi, antum tidak sampai di sa'id ghairu qawi. Maka antum enggak bisa. Walaupun enggak hujan, karena sebabnya tidak bisa dilakukan, maka enggak bisa. Gitu ya, ikhwan. Atau alat ada, kendaraan ada. Antum bisa, tapi ada penghalang. Contoh banjir. Antum kemari jalanan pada banjir, maka ini ada penghalang. Semua seperti itu ya, ikhwan. Nah, dalam menghafal Al-Qur'an juga ini seperti ini. Alat sekarang banyak. Pakai Android bisa, aplikasi Al-Quran antum bisa diulang-ulang, diulang-ulang dan seterusnya. Ya. Kemudian antum mau enggak melakukannya? Antum kuat enggak melakukan menghafal Quran itu? Kuat insyaallah. Penghalang, ternyata penghalangnya ada. Apa? HP dicuri. Nah, ini gitu. Maka penghalang ini harus dihilangkan dengan cara membeli HP baru. Maka jadikan tiga ini sebagai dasar untuk mencapai suatu target. Apapun itu, baik belajar, baik olahraga, dan hal-hal lain. Ya, begitu. Fa idza kanat du'a'u fi nafsihi ghairu salih. Kalau misalnya doa secara zatnya itu tidak benar, tidak layak, aw da'i lam yajma' baina qalbihi wa lisanihi fi du'a. Atau orang yang berdoa itu tidak menggabungkan atau mengkompromikan antara kalbu dengan lisan dalam berdoa, aw kana thamma mani'un min al-ijabah, atau adanya penghalang dari terjawabnya doa, lam yahsulil athar, maka efek dari doa tersebut tidak ada. Coba di sini, ad-du'a fi nafsihi ghairu salih. Ini berarti masuk ke mana ikhwan? Zatnya tidak bagus. Zat doanya tidak bagus. Seperti doa tidak layak. Ya, ada orang misalnya buang sampah sembarangan, lalu antum doakan dia supaya mati sekarat di comberan misalnya. Nah, ini kan enggak ngapain coba? Enggak cocok, enggak relevan dengan apa yang dia lakukan. Dia buang sampah sembarang, buang citos sembarang gitu. Sampah citos ya, bukan ciladak tahun sekarang, bukan. Ya. Citos ciki. Dia buang sembarangan, anak kecil pula, antum doain. Mudah-mudahan tuh anak nanti durhaka sama orang tuanya. Ini kan enggak benar doa seperti ini. Maka secara zat ini doa yang rusak. Walaupun antum tulus. Tulus banget doa ini itu. Benar-benar pengen supaya dia itu terjadi. Ya. Dan memang tidak ada penghalang, tapi di sini ikhwan, doa di sini apa? Doanya rusak secara zat karena ini termasuk i'tira. Atau dalam hadis. Hadis Abdullah bin Mughaffal. Hadis Abdullah bin Mughaffal, beliau mendengar anaknya berdoa seperti ini, ikhwan. Allahumma inni as'aluka asyqil ayman. Allahumma inni as'aluka, bukan. Allahumma inni as'aluka al-qasra al-abyad, seperti itu. Al-qasra al-abyad fi jannatikal ayman atau yumna. Ya. In dakhaltuha gitu. Ya Allah, saya memohon kepada Engkau benteng putih di sebelah kanan surga jika saya masuk ke surga. Doa yang aneh ya. Maka kata Abdullah bin Mughaffal, ya bunai, wahai anakku, salillah al-jannah wa ta'awadh minan nar. Wahai anakku, mintalah surga dari Allah dan berlindunglah dari api neraka. Ya, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang maknanya aja, ana khawatir salah lafalnya, akan datang suatu kaum di umatku ini nanti yang mereka ya'taduna fil wudu'i wad du'a'i. Mereka melakukan i'tida, melampaui batas dalam wudu dan dalam berdoa. Ya, melampaui batas dalam wudu seperti apa ikhwan? Israf fi isti'malil ma', yaitu mubazir dalam menggunakan air. Ini i'tida. Ya. Atau melebihi tiga basuhan untuk muka, tangan dan kaki. Dan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, siapa yang lebih dari itu faqad asaa wa ta'adda wa zalama, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia telah berbuat buruk dan dia telah berlaku zalim dan melampaui batas. Juga ada namanya i'tida' fi du'a. Apa yang dilakukan putranya Abdullah bin Mughaffal itu adalah i'tida' fi du'a termasuk. Yaitu ketika antum berdoa dengan sesuatu yang detail tersebut tidak ada syariatnya, maka hal tersebut termasuk i'tida' fi du'a, yaitu melampaui batas dalam berdoa. Seperti detail dalam menyebutkan kenikmatan surgawi yang antum berdoa dengannya atau berdoa untuk mendapatkannya. Ya Allah, saya meminta kepada Engkau, ya Allah, bidadari surgawi bermata jelita, alisnya hitam sekali dan bulu matanya lentik. Ya. Dan kalau minum atau makan kelihatan isinya. Yang mana giginya rata, ya Allah. Saya minta seperti itu. Ini tidak fi du'a. Walaupun yang dikasih itu bahkan lebih indah daripada apa yang dia sebutkan. Ya, tak bertaring, ya Allah. Saya khawatir nanti kalau misalnya apa. Ini mau doa atau mau bikin cerpen atau gimana gitu kan. Ya. Atau misalnya antum kehilangan sendal. Udah yang hilang swallow pula, ya. Mintanya, ya Allah, saya memohon pada Engkau gantian sendal saya, Ager warna hitam, sendal gunung sepasang, dan ada ukiran gunungnya di sendal tersebut, dan anti maling, ya Allah. Apa coba? Dan ada passwordnya supaya tidak bisa dipakai orang lain. Ini mau apa sih sebenarnya? Ya, BPJS aja nggak seribet itu, gitu kan? Ya begitu. Jadi tidak fi du'a, berlebihan dalam berdoa itu menyebutkan kriteria-kriteria yang tidak disebutkan dalam syariat Allah Ta'ala. Tidak kita katakan itu bid'ah, melainkan itu berlebihan saja. Nah, kemudian atau adapun antum yang belum menikah, antum minta kepada Allah begini, ikhwan. Ya Allah, saya memohon kepada Engkau calon istri. Ya, jangan calon doang. Kalau calon doang nanti calon terus ini, ya. Ya Allah, saya minta kepada Engkau zaujah salihah ghaniyah. Ya. Jamilah. Kemudian apa? Karimatul akhlaq misalnya. Apa? Sofia apa? Sofia anaknya Hariri itu. Hah? Hah? Zakiyah. Hafizah. Okay sih. Cuma gini, yang ada di hadis Nabi aja yang antum sebutkan. Ya fadfar bidhatid din taribat yadak. Carilah yang memiliki akhlak agama. Maka antum minta, ya Allah, saya minta istri yang bagus agamanya. Maksudnya akhlaknya, keagamaannya. Boleh enggak minta istri cantik? Boleh. Karena Nabi SAW menyebutkan tunkahul mar'atu bi arba, ya kan? Manusia perempuan dinikahi karena empat hal, cantiknya, ya kan, ya? Maka boleh. Boleh minta perempuan yang kaya? Boleh. Boleh, karena dalam hadis Nabi SAW disebutkan di antaranya apa? Kekayaannya, ya kan? Kemudian boleh enggak minta perempuan, minta istri yang memiliki mansib atau keturunan atau apa namanya? Keluarga yang masya Allah gitu, yang memiliki keluarga yang bagus, boleh. Taib. Sekarang kalau misalnya antum doa, ya Allah, saya minta perempuan yang subur, istri yang subur, ya Allah. Ya, boleh. Boleh, kata Nabi SAW, tazawwajul waluda wadud al-wadud. Nikahilah oleh kalian perempuan yang walud, subur, punya anak banyak. Tahu dari mana coba dia bakal subur? Dilihat dari keluarganya. Kalau dia punya banyak adik atau kakak, maka ini menunjukkan dia subur, insya Allah. Umumnya begitu. Ya, tapi kalau misalnya dia semata wayang, udah semata wayang lagi, padahal mata wayang serem gitu loh. Maka serem orang kayak gini. Maka dia kemungkinan besar itu tidak subur. Ya, walaupun halal untuk dinikahi, kalau sah. Nah, di sini minta perempuan, ya Allah, saya minta istri yang subur. Boleh. Ya. Al-wadud, yaitu penyayang. Ya Allah, saya minta istri yang penyayang. Boleh, atau dijamak semua kriteria itu dalam satu doa. Boleh. Ini bukan termasuk i'tida'. Kenapa? Karena ini termasuk sunnah yang Rasulullah SAW ucapkan dalam hadisnya. Begitu. Antum sebut, ya Allah, saya ingin istri yang salihah, kaya, penyayang, subur, cantik, keluarga yang mapan, kemudian apalagi, ya Tuhan? Hah? Adapun berikutnya dari embel-embel cukup, jangan kalau bisa. Tingginya 170, ya, beratnya enggak sampai 60. Karena enggak enak nanti kok keberatan, saya kegencet misalnya. Dan seterusnya, ya. Itu yang hal-hal seperti itu ya tidak melampaui batas yang memang ada dalam sunnah Nabi SAW. Ya walaupun untuk hal-hal yang normal seperti misalnya Allah saya minta istri yang semampai, ya semampai itu apa ya kawan? Enggak gemuk gitu. Ya enggak apa-apa sebenarnya, cuman sebaiknya serahkan kepada Allah untuk masalah yang memang tidak disebutkan oleh Rasulullah SAW. Nah seperti itu ya kawan. Ya, antum lanjut fasal yang baru baina doa wal qadar. Assalamualaikum. Ilaikum. Faslun baina doa wal qadar. Wa ha huna su'al masyhur wa huwa an al mad'u bihi in kana qad qaddira lam yakun buddun min wuqu'ihi. Da'a bihi al 'abdu aw lam yad'u wa in lam yakun qad qaddira lam yaqa. سواء سأله العبد أو لم يسأله فظنت طائفة صحة هذا السؤال فتركت الدعاء وقالت لا فائدة فيه وهؤلاء ما فرط جهلهم وضلالهم متناقضون فإن طرد مذهبهم يوجب تعطيل جميع الأسباب فيقال لأحدهم إن كان الشبع والري قد قدر لك فلا بد من وقوعهما أكلت أو لم تأكل وإن لم يقدر لم يقع أكلت أو لم تأكل وإن كان الولد قد قدر لك فلا بد منه وطئت الزوجة والأمة أو لم تطع وإن لم يقدر لم يكن فلا حاجة إلى تزوج وتسري وهل مجرى والتسري وهل مجرى فهل يقول هذا عاقل أو آدمي بل حيوان البهيم مفطور على مباشرة الأسباب التي بها قوامه وحياته فالحيوانات أعقل وأفهم من هؤلاء الذين هم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فصل بين الدعاء والقدر antara doa dan takdir. Wahahuna soal masyhur. Di sini ada pertanyaan yang populer. Dia adalah apa? Annal mad'uwa bih in kana qad quddira lam yakun buddun min wuqu'i da'a bihi al-'abdu am lam yad'u wa in lam yakun qad quddira lam yaqa sawa'un sa'alahu al-'abdu am lam aw lam yas'alhu. Faham enggak antum maksudnya al-mad'u bihi ini adalah konten yang antum minta dengannya, yang antum berdoa dengannya, yang antum minta apa itu? Ya soal doa tersebut, hal yang antum minta itu in kana qad quddira lam yakun buddun min wuqu'ih. Kalau misalnya itu memang sudah ditakdirkan, ya, ya pasti akan terjadi. Lam yakun buddun, enggak mungkin enggak terjadi. Pasti terjadi, ya enggak? Bahkan walaupun antum enggak minta, gitu kan. Da'a bihil 'abdu aw lam yad'u. Ya gitu, misal ada orang nikah tiba-tiba. Dia enggak pernah minta sama Allah untuk menikah, tapi Allah takdirkan dia menikah, gitu kan? La antum. Lama doa enggak nikah-nikah. Nah, gitu kan? Nah, wa illam yakun qad quddira lam yaqa. Kalau misalnya tidak ditakdirkan, enggak bakal terjadi. Iya, memang tergantung takdir Allah. Antum doa capek-capek, antum nangis-nangisan, enggak Allah takdirkan, ya enggak bakal terjadi, gitu loh. Sa'un sa'alahul 'abdu aw lam yas'aluh. Baik itu antum sudah bertanya minta sama Allah atau tidak pernah minta. Berarti di sini yang menjadi patokan takdir. Antum berdoa atau tidak tergantung takdir, gitu kan. Baik. Apa tanggapan Ibnu Qayyim? Fa dhannat ta'ifatun sihhat hadha as-su'al. Suatu kelompok itu menyangka akan keabsahan pertanyaan seperti ini. Fatarakat ad-du'a, maka kelompok tersebut meninggalkan doa. dengan alasan ah ntar juga terjadi, atau kalau enggak Allah takdirin ya enggak bakal terjadi gitu. Wa qalat la fa'idata fihi, dan berkata enggak ada faedahnya saya doa. Dan ini syubhat yang belum tentu antum tidak akan terjerumus ke dalamnya. Atau mungkin sekarang lagi imannya tinggi, antum merasa ini apaan coba, receh banget ini pemikiran seperti ini gitu. Tetapi ada kalanya seseorang terkena syubhat dan dia tidak mengerti atau tidak menyadarinya, sehingga dia memang betul-betul merasa malas akan berdoa karena di kalbunya ada nafas-nafas pemikiran yang lembut dengan pemikiran seperti ini atau semisal atau agak menuju ke sini, yaitu dia malas doa. Toh nanti pastilah Allah Ta'ala penyayang kok, nanti juga kalau emang takdir bakal terjadi, ah sekarang mah gak usah minta itulah, begitu ya. Contoh masalah menikah, datang nikah terus ada sebut supaya antum cepat-cepat ya. Nah, sebagian dari orang menyangka menikah ya nanti juga nikah gitu loh, pikirannya gitu, nanti juga nikah, akhirnya dia meninggalkan doa. Ya nanti juga dapat yang soleh, gak mungkin Allah mengkhianati saya. Baik, kalimat tersebut ada benarnya tapi ada salahnya, karena salahnya di konsekuensinya yaitu dia tidak mau berdoa setelah itu. Ya, buat apa toh nanti akan ditakdirkan gitu loh. Enggak, yang seperti ini tidak menuju ke pertanyaan seperti ini, ikhwan. Jadi, udah menyerahkan kepada takdir begitu saja. Contoh lain dalam masalah menuntut ilmu. Antum memiliki cita-cita untuk kuliah di kampus yang masya Allah lah, yang kalau antum keluar kampus itu, kalau keluarnya sebelum lulus maka nggak dapat apa-apa, tapi keluarnya setelah lulus maka dapat gelar yang orang-orang sebut LC, ya Lsintan News and Talk. Sekarang gelar sekarang bukan LC lagi ya, ikhwan. Ya, makanya ana sendiri nggak pernah pakai gelar. Dan ana mentahdir teman-teman yang bikin poster yang pakai gelar ana sebenarnya, tapi kadang-kadang udah keceplosan mereka. Ya, ana enggak pakai LC. Ya, walaupun ana lulus enggak pakai LC. Sebagian menyebut LC itu lucu katanya. Ya, penyandai lucu. Tapi yang menyebut biasanya karena dia gagal dapat LC makanya kayak gitu. Ya. Dia pengen ke kampus tersebut, minta sama Allah Ta'ala. Itu ya. Tapi sebagian enggak. Ah, kan nanti kan tergantung Allah gimana. Saya takutnya saya minta ntar enggak dikasih. Dan bisa jadi saya enggak minta, Allah kasih. Karena ada teman saya kayak gitu. Enggak niat, daftar itu kelihatan wajahnya tuh sama aspal enggak jauh beda. Maksudnya enggak ada apa sih gitu loh. Ya. Enggak ada niatan gitu. Tapi terima, dan ada teman saya sungguh-sungguh. Ya, raut wajahnya itu seperti Dika pas mau ujian. Sungguh-sungguh banget. Ya. Tetapi malah enggak masuk, dan ana punya teman kayak gitu, ikhwan. Dari dulu sejak sekolah. Ada teman ana, ikhwan. Itu jangankan ayat Al-Qur'an atau hadis Nabi. Lafal-lafal penulis dihafalkan sama dia. Semalaman suntuk ngapalin. Enggak ada kelas. Enggak ada kelas. Ya, tapi yang malas justru di antara ranking berapa gitu. Ada kakak kelas nana namanya Utsman. Orang timur, orang Sumbawa dia. Tapi wajahnya bukan wajah Sumbawa. Wajahnya kayak wajah bule gitu, tapi masya Allah. Pemalas, bandel, di kelas tidur. Ditanya bisa ngejawab. Yang enggak tidur, ditanya melongo. Kan bingung. Ini yang tidur yang mana gitu loh. Ada yang seperti itu. Kakak kelas sana. Masya Allah beliau. Cuman saya bandel itunya aja. Bandel maksudnya malas dan ya suka melanggar peraturan. Tapi Allah kasih seperti itu. Melihat kenyataan yang kontras dengan hal yang sewajarnya, itu kadang membuat kita, ya udah kalau gitu mah, buat apa kita doa? Kan semua sudah ditakdirkan. Itu yang bandel dia pinter, yang alim bahlulnya kelewatan. Nah terus gimana? Ya udahlah kita serahin aja lah, nggak usah minta sama Allah. Kok toh nanti dikasih juga apa yang terserah Allah. Ini subhat jemaah sekalian, ikhwan. Subhat yang mengawali, diawali dari pertama kesalahpahaman akan korelasi antara doa dan takdir. Kedua, kurang mendalami kenyataan bahwa saya doa itu secara zat adalah ibadah. Baik dijawab atau tidak. Doa itu secara zat adalah ibadah. Baik secara dijawab atau tidak, terserah Allah. Dan kalau itu ibadah yang sah, pasti Allah jawab. Cuma kan jawabannya itu kan terserah Allah Ta'ala. Jadi walaupun dia tidak melihat mentari di pagi hari, dia tetap berpahala dengan doanya. Kalau doanya adalah, ya Allah, besok saya minta terbit matahari. Itu kan doa. Ternyata besoknya kayak gini, gerimis bahkan hujan lebat. Ya, dia tetap dapat pahala dengan doanya itu. Begitu. Jadi yang penting doa dulu, minta sama Allah Ta'ala. Urusan terkabulnya Allah Ta'ala itu lebih hakim daripada pikiran kita, lebih bijak. Ya begitu. Taib, kemudian sebagian dari kelompok fatarakati doa, meninggalkan doa. Udahlah, enggak usah doa. Wa qalat la faidah fala faidata fi. Enggak ada faedahnya doa itu. Wa haula'i ma'a farti jahlihim wa dhalalihim mutanaqidun. Mereka ini bersamaan dengan fard. Fard itu berlebih, ya. Jahal, kedunguan yang berlebih. Wa dhalalihim, dan kesesatan yang berlebih. Jadi ini kalimat hiperbola dari Ibnu Qayyim saking mencelaknya pemikiran seperti ini. Fard, saking melampaui, ya, kebodohan dan kesesatan itu kelebihan gitu loh. Mutanaqidun, mereka itu saling sangat kontradiktif. Bagaimana? Fa inna tard madhhabihim yujibu ta'til jami'al asbab atau ta'til jami'il asbab. Ya. Sesungguhnya di sini konsekuensi tard di sini artinya konsekuensi madhab mereka. Tard artinya lazim, lazima madhhabihim yujibu ta'til jami'il asbab. Kelaziman dari pemikiran atau madhab mereka apa? Melazimkan apa? Melazimkan meniadakan seluruh penyebab, seluruh faktor. Ya. Jadi menafikan seluruh faktor. Jadi kan kita tadi punya tiga hal, ikhwan. Pertama sebab, kedua zat doa, dan ketiga apa? Tidak ada penghalang. Penghalang tidak ada, doa tersedia, tinggal dianya mau atau tidak melakukannya gitu. Ya. Fa yuqalu li ahadihim, maka dikatakan kepada seorang dari mereka, in kana syiba'u wariyu qad quddu atau quddira laka fala budda min wuqu'ihima akalta am lam ta'kul wa in lam yuqaddara lam yaqa'a akalta am lam ta'aw lam ta'kul. Sekarang misalnya tanya ke mereka, asyba', rasa lapar, ari, rasa haus, ya, kok lapar, malah sebaliknya, asyba' itu kekenyangan. Oke, bahasa pesantren, nah, sebek itu artinya kenyang. Ente kiki udah ente mazal jum lah. Ngerti enggak mazal jum? Ane mazal jum ane. Lapar. Iya, apa artinya, Pak? Masih lapar. Kiki ente jum enggak? Allah ana jum jidan suf gitu. Itu bahasa kita. Ana jum jidan suf. Itu enggak ada orang paham kecuali yang dirahmati oleh Allah. Ana jujidan suf, lihat batan ane kering kayak gini, jujidan ente ada pulus gak, ya kan, ana asa air pulus deh gitu. Itu di depan maksof ngomong kayak gitu, ya, ente ju kelihatan dari wiji ente tuh. Artinya apa? Ntar lapar kelihatan dari muka antum. Terus habis yukul kan? Nah yukul itu bahasa kita juga, yukul artinya makan. Yukul, ya. Yukul, nah, iya yukul, iya sahibnya tukul, ya. Nah habis yukul kita bilang apa? Ente udah sebek belum? Ana udah sebek tapi ana masih ju, itu gimana tuh? Itu bahasa kalau ana ngomong sama teman-teman sana tuh kayak gitu. Ana udah sebek Allah tapi kayak ana masih pengen yukul lagi nih gitu kan. Ana kayak masih ju nih. Katanya ente udah sebek tapi masih ju. Ente keke ente. Ini kalimat. Paham enggak itu maksudnya? Paham gimana gitu ya. Itu bahasa hanya Allah, hanya yang dirahmati Allah yang memahaminya insyaallah. Ya gitu. Jadi siba itu kenyang. Ar-ri yaitu kenyang untuk air. Kalau siba itu kenyang untuk makanan, kalau ar-ri kenyang untuk air. Iya. Kembung enggak? Iya, enggak kembung bukan. Kembung itu dia berlebih. Enggak, di Indonesia enggak ada terjemahannya ri itu enggak ada. Kenyangkan air tuh ini diantar lafal yang Indonesia enggak punya. Karena mungkin orang Indonesia kehausan mungkinnya jadi enggak ada. Kalau kenyang, kenyang jelas, syiba. Tapi kenyang air kan kita enggak pernah nyebut kenyang air. Mungkin ri itu artinya apa? Nah, itu ri itu. Itu ri. Karena orang kalau misalnya nah itu real, maksudnya kenyang air gitu, ya mungkin itu bahasanya. Ya, apakah anda sudah saya belum gitu kan? Itu artinya kenyang air, ya nggak ada bahasa kecuali pakai lafal seperti itu. Kalau misalnya kenyang dan kenyang air itu telah ditakdirkan kepadamu, yang pasti itu terjadi, baik itu makan kamu makan atau tidak makan. Wa illam yuqaddara, kalau misalnya enggak ditakdirkan enggak bakal terjadi ya rahmatullah. Baik kamu makan atau tidak makan. Kira-kira gimana? Masuk akal enggak? Tiba-tiba orang kenyang padahal enggak makan. Ya. Kiki ente udah sebek belum ente? Ana udah sebek. Lah itu kan belum nyukul. Enggak tahu takdir aja kayak gini. Ana enggak paham kok bisa kayak gini. Ente belum nyukul bisa sebek gitu loh. Terus to'amnya apaan terus? Allah, anak enggak paham juga tiba-tiba anak sebaik gini aja. Gitu kan? Itu kan aneh, ikhwan. Tapi kalau misal antum kelihatan makan, kelihatan makan terus anak tanya, putra ente udah sebaik putra? Anak masih juk, Ustaz. Ente cacingan kayak gitu. Ya, kalau itu jelas ada sebabnya. Ya, karena dia mungkin enggak sampai kenyang. Tapi kok ada orang kenyang mendadak? Gimana? Ya enggak ada sebab. Kan aneh. Kemudian wa in kana al-waladu qad quddira laka fala budda minhu wuti'ati az-zawjata wal amata aw lam tuta. Aw lam tuta. Ini kalau misalnya anak telah ditakdirkan kepada untukmu, maka harus apa? Harus terjadi apa? Afwan di sini. Anak telah ditakdirkan dengan sebab atau tanpa sebab. Maksudnya istri atau budak perempuan ini disenggama ataupun tidak disenggama, keluar anak gitu loh. Wa illam yuqaddar lam yakun. Kalau enggak ditakdirkan enggak bakal keluar anak. Baik digituin atau enggak digituin, ya enggak bakal keluar anak karena enggak ditakdirkan. Fala hajata ila tazawwuji wa tasarri. Maka tidak butuh dong dengan menikah atau dengan dengan memiliki budak wanita. Tasari ini memiliki budak wanita karena pada asalnya budak itu adalah sari asra apa usara, yaitu para tawanan. Ya gimana coba ya. Antum pengen punya anak tapi antum serahkan kepada takdir, terus antum nggak nikah. Oke, ente mau punya walad nggak ente? Ana pengen punya walad yang kathir, walad pengen punya walad banyak. Yaitu anak punya banyak, anak banyak. Ente mau zuat enggak? Zuat tahu enggak zuat? Zuat. Iya, zawaj, nikah. Ente mau zuat enggak ente? Ana enggak mau zuat ana. Laki akhirnya nanti pengen punya anak. Kok enggak mau zuat? Anak itu takdir Allah, Bro. Kalau emang Allah takdirkan anak punya anak nanti. Lah zuatnya kiki. Ayo walaupun zuat enggak zuat, yang penting sing penting kan punya anak. Ini orang gimana coba? Antum pengen punya anak. Enggak mau zuat dengan alasan takdir Allah. Yang namanya anak itu kan di tangan Allah Taala. Anda mau zuat mau enggak zuat, ya udah. Gitu. Ada orang tinggal di hutan. Ya, orang tinggal di hutan. Kemudian dia pengen punya istri. Antum bilang ke dia, ya antum carilah istri di kota, jangan di hutan ada monyet doang. Gitu. Antum mau nikah sama monyet? Ya enggak lah. Gitu ya gitu. Ya udah nih, ya antum cari di kota banyak tuh, gelayutan di mana-mana. Ya kan? Ah, udahlah anda enggak mau lah. Anda mau punya zuat, mau punya istri, tapi anda enggak mau nyari. Lah gimana? Ini enggak bakal dapat gitu antum bilang. Terus dia nyeletukkan tuh, istri itu di tangan Allah, jodoh di tangan Allah. Antum enggak bisa ngatur. Entar juga kalau emang Allah Ta'ala takdirkan punya istri, bakal punya istri. Akhirnya dia punya istri di surga nanti. Ya. Dia sampai tua enggak punya istri. Mati syahid di hutan, akhirnya dapat bidadari surgawi. Benar enggak itu? Benar, takdir Allah benar. Tapi ya dia menafikan adanya sebab, yaitu nyari. Di hutan enggak ada perempuan. Ya ada sih perempuan dari kalangan monyet ada. Tapi enggak, dia enggak mau dengan monyet itu, dia maunya dengan manusia. Ada available stoknya, ready stock di kota. Tapi dia enggak mau nyampirin. Dia hanya menunggu aja sampai Allah takdirkan. Maka orang seperti ini tidak ada kemajuan dan salah paham akan konsep doa terhadap takdir dan seterusnya. Begitu juga dengan antum. Pengen hafalin Quran, tapi enggak melakukan sebab dengan menghafalnya. Tiba-tiba antum pengen aja, dan insya Allah nanti kalau Allah takdirkan saya akan hafal 30 juz. Antum enggak pernah ngapalin. Ini gila namanya. Antum melakukan, mengharapkan suatu hal terjadi tanpa adanya sebab yang Allah Ta'ala jadikan sebab kauni. Begitu. Ya. Antum pengen pintar, tapi enggak mau belajar. Ini gila namanya. Antum pengen gila, tapi antum belajar. Ini pinter namanya. Oke. Fahal yaqulu hadza aqilun aw adami? Apakah orang berakal dan anak Adam itu dan orang keturunan Adam itu akan berkata seperti ini? Balil hayawanul bahimu mafturun ala mubasharatil asbabil lati biha qiwamuhu atau qiwamuhu bisa wa hayatuh. Bahkan hewan bahim yang bahimnya itu yang jahil yang tidak ngerti ya. Namanya hewan itu maftur difitrahkan untuk mubasharatil asbab, yaitu untuk merealisasikan sebab. Ya, maftur diberikan insting atau naluri untuk mubasyaratil asbab, yaitu berinteraksi dengan sebab-sebab atau faktor-faktor. Allati biha qawamuhu, yang mana dengan sebab tersebut qawam, yaitu kelangsungan hidup, dan hayatuhu, dan kehidupannya itu berjalan. Iya. Hewan aja mau kawin aja itu mereka melakukan sebab, ikhwan. Melakukan sebab. Coba sekarang antum melihat kucing garong. Itu kucing garong kan hobinya kencing di sembarang tempat, ya. Ya kan? Angkat kaki sedikit, sereset, nah keluar kencingnya. Ya, di knalpot motor ada, tar di tembok ini ada, di sini ada. Ya mungkin masya Allah, di mana-mana itu. Kucing garong yang nyebelin mukanya, biasa kucing garong nyebelin tuh. Dan di sini biasanya banyak gerutan-gerutan habis berantem. Nah, itu tuh kayak gitu tuh. Ya biasanya itu suka kencing di mana-mana. Antum jangan kira dia terkena diabetes atau terkena apa, bukan. Dia enggak kena salisul baul gitu, enggak kena itu. Antum bilang, "Wah, itu kucing garong kena salisul baul sehingga dia diperbolehkan untuk sholat walaupun dia terkena," enggak. Itu semua adalah isyarat. Dia ingin menandakan bahwasanya ini area dia. Saya di sini. Hati-hati kalian, jangan macam-macam. Karena kucing lain juga mengelus. Ini bau pipisnya si garong nih, kata teman-teman yang lain. Akhwat-akhwat dari kalian kucing gitu. Iya, ada si garong. Iya. Iya, hati-hati akhi, ukhti, hati-hati ada si playboy gitu misalnya. si garong, baunya kecium, ini mubasyaratul asbab, ya, untuk menunjukkan eksistensi kerajaan garong di situ, ya, gitu. Ya, para si garong lagi tidur, kemana tidur, ya, gitu, Ikhwan. Seperti itu. Mereka sendiri untuk hal tersebut, mereka melakukan sebab, melakukan sebab, dan terjadilah perkawinan. Bahkan si garong itu kalau udah ngincer satu pihak, ada saingan, wah, dia siap untuk bertempur. Makanya banyak gerutan-gerutan di sini, bekas perjuangan kehidupannya, gitu. Iya, nah, itu seperti itu. Dan dia ikhtiar dengan berantem dengan garong akhor, ya, bigarongin akhoro, ya gitu. Ya, bertengkar dia kemudian. Walaupun bahasanya wow-wow gitu, tapi itu ikhtiar. Maka ketika antum melihat garong lagi berantem, antum bilang, ini mereka sedang mubasyaratul asbab, ya, sedang berikhtiar, gitu. Ya, habis itu antum siram air. Begitu. Itu hewan, Ikhwan. Itu hewan, ya. Dan antum melihat keong-keong, walaupun keong hama, antum mendapatkan keong yang besar dikerubuti oleh keong-keong kecil. Itu kira-kira lagi beranak atau lagi ngapain? Kawin itu, yang keong kecil itu kan yang jantannya, keong besar itu yang betinanya. Mereka sedang mubasyaratul asbab. Iya, mereka per keong itu. Jadi orang-orang ini lebih rendah IQ-nya dibandingkan keong-keong itu, jemaah Ikhwan. Ya, seperti itu. Kelangsungan hidup mereka ada di situ, ada di situ. Fala hayawanat, hewan-hewan lebih berakal dan lebih paham daripada mereka yang seperti binatang ternak, bahkan mereka itu lebih sesat daripada, lebih buruk, lebih menyimpang dari binatang ternak, ya. Baik, untuk dawa-dawa kita cukup sampai sini, Ikhwan. Ada soal, Ikhwan? Enggak ada. Antum soalkan diri antum sendiri aja, ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in.